Para wali adalah yang bertanggung jawab terhadap para wanita. Bisa bapaknya, kalau enggak ada bapaknya, pamannya, atau anak laki-lakinya, atau kakak laki-lakinya. Enam. Al-muhim, siapa yang bertanggung jawab dari kalangan laki-laki terhadap wanita tersebut. Wal-khutabu lahum, pembicaraan ini kepada mereka. Wahai para wali-wali wanita yang dia diceraikan oleh suami-suaminya, jangan kalian menghalangi mereka untuk menikah kembali. Jangan menghalangi mereka untuk menikah kembali. Tentunya al-mar'ah al-mutallaqah dunas salat. Tentunya mar'ah yang diceraikan atau wanita yang diceraikan yang kurang dari 3 kali. Artinya talak 1 atau talak 2. Sebab kalau 3 kali sudah dibahas bahwa tidak mungkin bisa rujuk lagi. Enggak mungkin bisa kembali lagi. Hatta yankiha zawjan ghayrah. Sampai menikahi suami lain. Berarti yang dimaksud di sini adalah dunas salat, yang belum sampai talak 3. Tetapi yang dimaksud adalah yang kharajat minal iddah. Yang dimaksud adalah yang sudah keluar dari batas waktu iddah. Mengapa? Karena kalau masih di dalam masa iddah, tidak perlu pakai wali-walian. Langsung rujuk saja sendiri. Bahkan dengan jima' sudah cukup sebagai rujuk. Kalau masih pada batas waktu iddah. Tetapi kalau talak 1 tadi atau talak 2 tadi sampai waktu iddah habis, maka sudah terpisah. Kalau dia mau kembali bisa, karena masih talak 2 atau talak 1. Tetapi karena masa iddah sudah lewat, maka harus menikah kembali. Menikah kembali artinya melamar kembali, akad nikah kembali, membayar mahar kembali seperti semula. Boleh kembali, tapi dengan nikah. Oleh karena itu, saat itulah harus ada wali dan harus dengan persetujuan wali. Maka dalam ayat ini Allah katakan, kalau wanita-wanita kalian sudah kalian talak 1 atau talak 2 dan sudah lewat masa iddahnya, itu makna fabalagna ajalahunna, sudah nyampe ke masa iddahnya, ini sudah lewat masa iddahnya. Fala ta'dhuluhunna, maka kalian para auliyaul mar'ah, kalian para wali-wali dari wanita tadi, jangan halangi mereka untuk menikah kembali. Jangan halangi mereka untuk menikah kembali. An yankihna azwajahunna, untuk menikahi bekas istri-istri mereka. Kalau arada zaujuha an yankihaha, kalau memang suaminya atau kita katakan bekas suaminya, karena sudah cerai, ingin menikahinya kembali, waradiyat bidzalik, dan kalau wanita tadi ridha untuk dinikahi kembali, fala yajuzu liwaliyha min abin wa ghairihi an ya'dhulaha, maka tidak boleh bagi walinya, apakah bapaknya ataupun yang lainnya, tidak boleh menghalanginya. Dalam bahasa Arab disebut dengan ain, dad, dan lam. Adala, ya'dhul. Ayamna'uha min at-tazawwuj bihi. Makna adal adalah menghalangi anak perempuannya untuk menikah kembali dengan bekas suaminya. Dan wali yang seperti ini disebut wali adal. Wali adal yang menghalangi anaknya atau menghalangi siapa yang merupakan tanggung jawabnya untuk menikah kembali dengan bekas suaminya. Hanqan alaih, dengan dipaksa. Jangan. Enggak boleh kamu nikah lagi sama dia. Allah katakan jangan, jangan dilarang. Wa ghadban, dengan marah. Wasmi'zazan lima fa'ala min at-talaqil awal, karena dendam dengan talak yang pertama. Ngapain kamu kembali sama dia? Ini klasik. Artinya sudah kasus yang berulang sepanjang masa. Kalau sudah anak perempuannya dicerai oleh suaminya, bapaknya lebih marah daripada anak perempuannya. Keluarganya, kerabatnya, familinya, aulianya, wali-walinya lebih marah dari wanita tersebut. Kurang ajar dia begini dan begitu. Sampai ketika merujuk kembali, jangan mau. Gak boleh kamu saya nikahkan dengan dia. Gak ada nikah-nikah lagi sama dia. Abadan selama-lamanya. Sampai hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, la, jangan. Fala ta'duluhunna. Jangan kalian halangi mereka untuk menikah kembali dengan bekas suaminya. Kalau memang saling ridha untuk menikahinya kembali. Kalau mereka sudah radu au taradaw, saling ridha bil ma'ruf. Alhamdulillah. Fala yajuzu liwaliha. Maka tidak boleh wali-walinya an yamna'aha min at-tazawwuj bihi hanqan wa ghadban wa smizazan, enggak boleh menghalangi anak perempuannya untuk menikah kembali dengan bekas suaminya karena jengkel, karena marah, karena dendam, jangan. Wa dzakara anna man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa imanuhu yamna'uhu min al-'adl. Dan Allah sebutkan bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, niscaya keimanannya akan menghalangi dia untuk berbuat abal. Seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir enggak mungkin akan bersifat adil. Toh yang akan nikah adalah si wanita tersebut dan bekas suaminya. Dan mereka saling ridho. Apa urusanmu? Kamu tinggal nikahkan dia, selesai. Toh tadinya juga istrinya. Toh tadinya juga dia suaminya. Wassulhu khair. Wassulhu khair. Kata Allah, sulh, perbaikan, itu lebih baik. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, enggak mungkin dia berbuat adal, kata Allah. Man kana minkum yu'minu billah wal yawmil akhir. Fa inna dhalika azka lakum wa athhar. Karena yang demikian lebih suci bagi kalian, lebih bersih bagi kalian. Wa atyab, lebih tayyib, lebih baik buat kalian. Mimma yadhunnu al-waliyu anna adama tazwijihi war-ra'i wal-la'iq. Lebih baik, lebih suci, lebih bersih daripada apa yang kamu duga, wahai wali. Ya, ini lebih baik daripada apa yang diduga oleh sang wali. Kalau dinikah, kalau tidak nikah itu, kalau tidak kembali, itu lebih bagus, lebih mulia, lebih cocok, lebih layak. Apa alasannya? Apa alasan para wali menghalanginya? Selalu kalimatnya biasanya tidak lebih dari kehormatan. Maksudnya, merasa tidak hormat kalau mau memberikannya kembali. Kapok saya memberikan pada dia. Sudah dicerai begini dan begitu. Tidak, saya tidak akan berikan pada kamu sekali lagi. Padahal sang wanita tadi nerima, ridho, ingin kembali. Apa urusanmu, wahai para aulia? Nikahkan dia. Dia sudah saling ridho, sudah lebih kenal, sudah hidup sekian tahun sebelum cerai. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan itu lebih baik, lebih suci, lebih bersih daripada apa yang diduga oleh sang wali. Yaitu menduga ana adama tazwijihi war-ra'yu wal-la'iq, bahwa tidak menikahkan anaknya tersebut merupakan ra'yum, pendapat yang bagus, pendapat yang tepat atau yang la'iq, yang layak. wa annahu yuqabil bi talaqihi al-awwal bi 'adami at-tazawwuj aw bi 'adami at-tazwij lahu kama huwa 'adatul mutaraffi'in al-mutakabbirin. Kata Syekh, sebagaimana apa yang dilakukan kebiasaan para orang-orang yang sombong, mutaraffi', mutaraffi' merasa tinggi, mutakabbir merasa besar, sombong. Rata-rata alasannya karena masalah itu. Kamu tahu dari mana? Nanti begini, nanti begitu, tahu dari mana? Buka isi hatimu. Karena sayang pada anakmu, atau karena sombong, gengsi, memberikan kembali anaknya kepada orang yang sama, yang telah menceraikannya. Itu yang paling banyak. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, yang biasa dilakukan oleh para mutaraffi', para mutakabbir, orang yang sombong dan merasa tinggi. Fa in kana yadhunnu anna al-maslahata fi 'adami tazwijihi, dan kalau engkau menganggap bahwa yang maslahat adalah tidak menikahkannya kembali, maka kita jawab, tahu dari mana kamu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu enggak tahu. Bisa dibayangkan. Apalagi kalau punya anak. Anaknya selalu bertanya pada uminya, "Umi, abi mana? Umi, abi mana?" Qul inna a'udzukum Allah. Ketika mau nikah kembali, orang tuanya yang menghalangi. Ya'duluhunna. Menghalangi mereka, jangan, jangan kembali sama dia. Abadan ila yaumil qiyamah. Itu egois. Tidak memikirkan anak perempuannya, tidak memikirkan cucu-cucunya, tidak memikirkan anak-anaknya. Maka Allah Ar-Rahmanur Rahim dalam ayat ini menyatakan, fala ta'duluhun, jangan halangi mereka. Idza radiyat, kalau sudah ridho akan kembali, biarkan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Tidak ada yang lebih bahagia bagi anak-anak kecuali bapak dan ibunya dalam keadaan bersama. Akur. Kembali bersama. Enggak ada yang lebih bahagia dari itu buat anak-anak mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Dan Allah mengajarkan kalau istri-istri yang sedang dicerai atau telah dicerai talak satu atau talak dua dan ternyata sudah keluar masa iddahnya, mengapa harus dikasih catatan ini? Karena kalau dalam masa iddah tidak perlu wali, bisa rujuk langsung dengan kata sepakat atau dengan jima cukup. Tetapi kalau sudah keluar dari masa iddah, maka dia harus menikah ulang, harus melamar kembali, harus menikah kembali, harus akad kembali dengan wali. Di sinilah peranan wali. Maka Allah katakan kepada para aulia, kepada para wali-wali, wali-wali wanita yang telah dicerai satu atau talak dua, Allah katakan, jangan halangi mereka. Kalau mereka mau menikah kembali, nikahkan. Allah tahu, kamu tidak tahu. Jangan menuruti amarah. Jangan mengikuti emosi. Jangan mengikuti kesombongan. Jangan ikuti dendam. Fantasalu amra man huwa alimun bimasalihikum. Turutilah yang lebih alim, yang lebih tahu tentang maslahat kalian. Siapa? Allah SWT. Yang alimun bimasalihikum, yang lebih tahu maslahat-maslahat kalian. Yang muridun laha qadirun 'alaiha muyassir laha min alwajhi alladhi ta'rifuna wa ghairihi, yang memang menginginkannya, yang Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya, Allah Subhanahu wa taala yang memudahkannya, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang kalian tahu dan apa yang kalian tidak tahu. Allah tahu, maka ikuti saja perintah Allah. Apa perintah Allah? Fala ta'duluhun, jangan halangi mereka kalau mereka mau kembali menikah. Wa fi hadhihi al-ayah, maka dalam ayat ini kata Syekh Sa'di rahimahullah, dalilun ala annahu la budda minal wali fi nikah. Maka ayat ini menunjukkan dalil adanya syarat wali dalam nikah. Apakah dia perawan ataupun janda? Sebagian orang mengira kalau perawan harus dengan wali. Tapi kalau janda boleh menikahkan dirinya sendiri. Fahadha qaulun batil. Ini ucapan batil. Apakah wanita itu perawan ataupun janda, dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Harus dengan walinya. La nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Enggak ada nikah tanpa wali, enggak ada nikah tanpa wali, enggak ada nikah tanpa wali dan dua saksi. Am untuk yang perawan ataupun yang janda, tidak ada nikah tanpa wali, harus dengan wali. Ikhwan fillah na'azakumullah. Imma zallah, ketergelinciran, seperti beberapa fuqaha tergelincir menyatakan dengan kias kalau wanita boleh berjual beli, maka dia boleh menikahkan dirinya. Karena nikah itu sama dengan jual beli atau mirip dengan jual beli. Ini kias ma'al fariq. Enggak ada kias ma'an nas. La kiasa ma'an nas. Enggak ada kias kalau sudah ada nas. Nassan sarihan sahihan. Nas, dalil-dalil yang sudah sahih, sarih. Sahih riwayatnya, sahih maknanya. La nikaha illa biwaliin, ini sahih sekali. Maknanya sangat jelas. Riwayatnya pun sahih. Maka jangan ikuti zallah al-ulama. Man yatatabba' zallat al-ulama, siapa yang mengikuti ketergelinciran para ulama, bahkan mencari-cari ketergelinciran para ulama, maka dia akan sesat. Ulamanya tidak sesat karena dia tergelincir. Tetapi ini sengaja-sengaja mencari-cari ketergelinciran para ulama. Cari yang membolehkan. Dapat ternyata ulama yang tergelincir, pakai oleh dia. Hukum ini lagi cari yang mudah, ada yang tergelincir, ambil lagi sama dia. Mau minum khamr, ambil ulama fulan yang tergelincir juga menyatakan bahwasanya khamr yang haram hanya dari anggur, kalau selain anggur tidak mengapa. Nah ini ada ulama yang membolehkan. Ya tatabba' zallat al-ulama. Mengikuti dan mencari-cari ketergelinciran para ulama. Para ulamanya bisa jadi diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah karena mereka tidak menyengaja. Tetapi kamu menyengaja cari yang paling enak, cari yang paling ringan, cari yang paling mudah. Fahada dalil dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita baca. Fala ta'duluhun, wahai para wali, jangan halangi mereka untuk menikah. Artinya apa? Mereka enggak akan bisa menikah tanpa wali. Tanpa wali. Wahai para wali, jangan halangi mereka, nikahkan mereka. Ini dalil yang sharih, sahih. Bahwasanya nikah harus dengan wali walaupun janda. Dari mana kita katakan walaupun janda? Karena ceritanya di sini, siapa yang dicerai talak satu atau talak dua dan kemudian balagha ajalahun, sudah lewat masa iddahnya, berarti perawan apa janda? Janda. Karena sudah dicerai, janda dia. Toh tetap Allah perintahkan dengan wali. Toh tetap Allah katakan fala ta'dhuluhun, jangan halangi mereka untuk nikah. Nikahkanlah mereka. Maka faedah yang kita ambil dari ayat ini, dalilun ala annahu la budda minal wali fin nikah. Dalil bahwasanya nikah harus dengan wali, perawan ataupun janda. Li'annahu nahal awliya'a anil adal. Karena Allah melarang para wali untuk adal, untuk menghalangi mereka untuk kembali. Walayanhahum illa an amrin. Tidaklah Allah menghalangi mereka kecuali karena mereka lah yang punya hak. Ini para wali. Tidak Allah katakan wahai para wali jangan halangi mereka kecuali karena para wali punya hak. Huwa tahta tadbirihim. Karena memang semua wanita tersebut di bawah tanggung jawab wali-walinya. walahum fihi haq, dan mereka para wali memiliki hak. Kalaupun ada perbedaan antara perawan dengan janda, perbedaannya adalah hak pilih. Bahwasanya para perawan itu milik abinya, maka dipilihkan oleh abinya, dinikahkan oleh abinya, dia tidak bisa nolak, ataupun dia akan diam. Dan itu cukup bagi perawan. Cukup. Setujunya, diamnya. Kalau dia diam berarti setuju. Tetapi janda memiliki hak pilih sendiri. Tidak bisa diamnya dikatakan setuju. Harus dia berkata, iya saya mau atau tidak saya tidak mau. Sehingga dia punya hak pilih. Janda ini. Boleh dia menyatakan saya tidak mau nikahi oleh fulan, saya mau nikahi oleh fulan. Tetapi ketika sudah akan diadakan akad nikah, walinya yang menikahkan. Zallatul ulama diambil oleh mereka ahlul ahwa, khususnya kaum Syiah Rafidhah, untuk menyatakan bahwa para wanita boleh menikahkan dirinya dengan berkata, saya nikahkan diriku kepadamu dengan mahar sekian, bahkan ditambah dengan waktu satu hari atau sepekan, nikah mut'ah. Aku nikahkan diriku kepada engkau fulan bin fulan dengan mahar sekian dalam waktu seminggu. Setelah seminggu, pisah sendiri. Ini barakallahu fikum adalah akidah yang batilah, pendapat yang batil dari kelompok ahlul batil Syiah Rafidhah. Tidak ada para ulama ahlus sunnah yang berpendapat demikian. Harus dengan wali, harus dengan saksi, harus dengan mahar, ila akhirih. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال الله سبحانه وتعالى wal walidatu yurdi'na, sedangkan para ibu-ibu, maka dia menyusui anaknya 2 tahun lengkap sempurna. Liman arada an yutimar radha'ah, bagi mereka-mereka yang ingin menyempurnakan susuan. Baik, ini barakallahu fikum. Tidak loncat. Pembahasan tidak berpindah. Masih berkait dengan masalah keluarga, suami istri, dan perceraian. Apa kaitannya dengan masalah susuan? Kata Allah bahwa susuan itu 2 tahun. Siapa yang ingin melengkapi susuannya maka 2 tahun. Wa'alal mauludilahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Alal mauludilahu, dan atas yang itu lahir punya dia, berarti siapa? Suami, bapaknya. Alal mauludilahu ay alal ab. Al ab dijuluki mauludilahu, yang dilahirkan untuk dia. Artinya yang lahir ini milik dia. Siapa yang lahir ini milik dia, yakni bapaknya, berkewajiban untuk memberikan rezekinya, maksudnya nafkah, wa kiswatuhun, dan pakaiannya dengan baik. Walaupun sudah dicerai, na'am, walaupun sudah dicerai. Kalau ternyata dicerai dalam waktu hamil, boleh apa enggak boleh? Boleh. Bahkan diajarkan bahwa iddahnya adalah sampai melahirkan. Dan diajarkan pula bahwa engkau wahai suami tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya atau anaknya yang dilahirkan nanti, karena itu disusui oleh dia. Siapa yang disusui oleh dia, maka berikan nafkahnya, berikan kiswatuhunna. La tukallafu nafsun illa wus'aha, tetapi tidak ada beban kecuali sekedar kesanggupannya. Kalau dia sanggupnya sekian, ya sekian. Tidak bisa dipaksakan. Catatan pentingnya adalah la tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Sang ibu tidak bermadarat dengan menyusui anaknya. Demikian pula bapaknya tidak bermadarat dengan membiayai anaknya. Wa 'alal warits mislu dzalik. Fa in arada fisalan 'an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alayhima. Dan kalau memang keduanya ingin menghentikan susuan dalam keadaan mereka saling ridha dan sudah musyawarah, tidak mengapa. Berarti tidak wajib 2 tahun. Tidak wajib 2 tahun. Tetapi itu liman arada an yutimma ridha, kalau memang ingin menyempurnakan susuan. Kita lihat syarahnya atau tafsirnya yang ringkas dari Syekh Sa'di rahimahullah. Hadza khabarun bima'na al-amr. Ini berita tetapi maknanya perintah. Berita tetapi maknanya perintah, dan ini banyak dalam bahasa Arab. Banyak dalam Al-Qur'an dan hadis. Seorang yang mukmin dia akan begini, akan begini, akan begini. Apa ini? Berita atau perintah? Berita. Kalau perintah itu kerjakan ini, kerjakan itu perintah. Tapi kalau kalimat seorang mukmin adalah begini, seorang mukmin itu begitu. Tapi maknanya kalian kalau ngaku beriman harus begini, itu maknanya. Jadi walaupun bentuknya bentuk berita, tetapi maknanya makna amr, maknanya makna perintah. Tanzilan lahu manzilal mutaqarrir. Kedudukannya seperti kedudukan ketetapan dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yahtaju ila amrin bi an yurdi'na auladahunna hawlaini. Yaitu tidak membutuhkan perintah khusus, tetapi otomatis. Seorang ibu hendaklah menyusui anaknya 2 tahun. Walima kanal haul yutlaq alal kamil wa alal mu'dhamil haul, dan karena kalimat haul itu maknanya imma sempurna 12 bulan atau sebagian besarnya, walaupun tidak sempurna dikatakan haul, maka Allah katakan dengan kejelasan yang dimaksud haulan haulaini kamilai, yang dimaksud haul haul yang sempurna, yakni 12 bulan. Kalau dikali 2 berarti 24 bulan. Apa bedanya sanah dengan tahun? Sanah dengan haul. Sanah tahun. Haul sering diterjemahkan tahun juga. Tetapi tidak demikian. Kalau sanah itu dimulai dari awal bulan. Bulan pertama sampai bulan ke-12. Tetapi kalau haul dari bulan apapun sampai 12 bulan disebut dengan haul. Satu putaran 12 bulan. Karena haul maknanya bisa sempurna, bisa tidak, sehingga Allah tegaskan yang dimaksud dua haul adalah dua haul yang sempurna kamilai. Tetapi Allah katakan liman arada an yutimma ar-ridha'ah, bagi siapa yang menginginkan susuan. Kalau dia minta, mana uang susuan bayimu, kata perempuan yang dicerai ini, ya, kasih. Sampai setahun masih nagih, sampai 2 tahun masih nagih, sampai tahun ketiga masih nagih. Bagaimana? Walaupun benar, karena ada beberapa bayi yang disusui sampai 3 tahun. Ada. Bahkan pernah ada orang yang sudah di TK masih lari ke ibunya nyusu. Tayib, apakah bapaknya berkewajiban membayarkan kiswatuhunna, warizkuhunna? Tidak. Karena yang tertulis dalam Al-Quran 2 tahun. Ya salah sendiri. Kamu berlebihan. Berkewajiban hanya 2 tahun saja. Ini barakallahu fikum ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tamma lirradhi hawlaini faqad tamma radha'. Kalau sudah lengkap 2 tahun lirradhi bagi bayinya, radhi adalah bayi yang masih menyusui. Kalau lengkap hawlain faqad tamma radha'uhu, maka masa menyusuinya sudah selesai. Masa menyusui sudah selesai. Wa sara al-laban ba'da dhalik bi manzilati sa'ilil aghdiyah. Setelah itu susunya kedudukannya sudah seperti makanan-makanan lain. Tidak ngaruh. Falihadza kana ar-radha' ba'da al-hawlaini ghairu mu'tabar. Oleh karena itu, susuan setelah 2 tahun tidak dianggap. Wala yuhrim, dan tidak membuat mahram. Wa yukhad min hadha an-nass wa min qawlihi ta'ala, dan juga diambil dari dalil ini dan diambil dari ayat lain, wa hamluhu wa fisalu 30 shahra, hamilnya sampai disapihnya itu 30 bulan. Dikurangi hamilnya 9 bulan. Sisa 21. Tapi 21 berapa haul? 2 haul kurang. Kurang kan? Kalau 2 haul kan berarti 24 bulan. 21. Lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Apakah pertentangan? Qala in aqalla muddatal haml 6 ashhur. Ini karena kehamilan itu tidak mesti 9 bulan. Ini karena kehamilan tidak mesti 9 bulan. Kadang ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan. Qala, kata Syekh, aqal muddatul haml 6 ashhur. Masa kehamilan yang paling sedikit adalah 6 bulan. Kalau diambil 6 bulan kemudian lahir ditambah 2 tahun, berapa bulan? 2 tahun 24, 12 bulan. Plus 6 bulan, pas 30. Jadi disebutkan oleh Allah 30 bulan karena dianggap hamilnya yang paling sedikitnya, yaitu hamil yang 6 bulan. Wa la yumkin wujudul walad biha, dan bahwasanya memang memungkinkan anak lahir dalam keadaan di kandungan ibunya baru 6 bulan. Itu memungkinkan. Baik, kembali kepada ayatnya. Wa 'alal mauludi lahu ayil ab, 'alal mauludi lahu, dan bagi yang anak itu lahir untuknya, anak itu lahir miliknya, berarti sang bapak, 'alal ab, atas bapak berkewajiban, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Syekh rahimahullah, hadza syamilun lima idza kanat fi hibalih aw mutallaqah. Berkewajiban untuk memberikan rezekinya dan pakaiannya, ini mencakup kedua-duanya. Apakah yang masih menjadi istrinya ataupun yang sudah dicerai. Fi hibalih, di dalam ikatannya, maksudnya ikatan pernikahan. Masih di dalam ikatan pernikahan ataupun sudah dicerai, dia berkewajiban. Fa inna 'alal abi rizquhun, maka sang bapak harus memberikan rezekinya, nafkahnya. Wahiyal ujrah lirradha', dan itu sebagai imbalan dari susuannya. Qanifidina azakumullah. Adapun nafkah ketika masa iddah sudah dibahas. Itu kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya di masa iddah. Setelah keluar dari masa iddah, apakah ada kewajiban dia memberikan nafkah? Tidak ada. Sudah keluar dari masa iddah, enggak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Kecuali kalau ternyata dia hamil dan kemudian dia melahirkan, fal mauludi lahu, maka sang bapa yang anak itu lahir miliknya, dia memberikan kiswatuhunna wa rizquhunna bil ma'ruf. Dia berkewajiban memberikan imbalan atas persusuannya. Karena anak itu mau tidak mau nasabnya tetap kepada bapaknya. Enggak bisa diganti, enggak bisa dirubah, enggak bisa dihapus. Nasabnya tetap kepada bapaknya, walaupun sudah cerai, walaupun sudah berpisah, walaupun tidak boleh merubah nasab. Bahkan ancamannya keras sekali dari Rasulullah SAW. Ancaman bagi mereka yang menasabkan kepada selain abinya. Man nasaba ila ghairi abihi faqad kafar. Siapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, maka dia telah kafir. Sebagian ulama menyatakan itu adalah kufur amali. Tetapi itu menunjukkan betapa kerasnya larangan Rasulullah SAW untuk merubah nasab. Karena ada, karena emosi, karena kemarahan, dia rubah nasabnya. Dia ganti. Karena enggak ridho nama bekas suaminya yang dia benci nempel di anaknya. Enggak mau. Padahal haram. Itu menasabkan kepada selain bapaknya. Maka sang bapak juga hendaklah sadar. Kalau ini tetap anakmu, tetap tanggung jawabmu, tetap engkau harus memberikan uang imbalan susuannya. Ini anakmu. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suami istri bisa cerai. Tetapi anak dengan bapaknya tidak bisa diputus nasabnya. Anak dan ibunya tidak bisa diputus. Tetap mereka adalah kerabat yang terdekat. Aba'ukum wa abna'ukum. La tadruna ayyuhum aqrab. Bapak kamu dan anak kamu. Kamu tidak tahu mana yang lebih dekat. Karena kedua-duanya dekat. Bapak kepada kamu, kamu anaknya dia. Dia bapakmu. Kepada anakmu, anakmu itu anaknya anakmu sendiri dan kamu bapaknya dia. Aba'akum wa abna'akum. Mana yang lebih dekat? Sama, dua-duanya dekat. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama ini mengajarkan cara rinci segala perkara-perkara dengan yang paling hikmah, dengan yang terbaik. Qala, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sang bapa berkewajiban untuk memberikan kiswatuhunna wa rizquhunna bil ma'ruf. Wa dalla hadza ala annaha idza kanat fi hibalihi la yajib laha ujrah. Hanya saja ayat ini menunjukkan kalau sang istri atau sang wanita yang melahirkan anakmu masih di bawah ikatanmu atau masih sebagai istrimu, maka enggak ada istilah imbalan ujrah, enggak ada. Hanya ada istilah nafkah. Tetapi kalau sudah dicerai, tetapi dia masih menyusui anakmu, maka itu istilahnya dengan imbalan ujrah. Mengapa? Karena memang ada dan dibolehkan dalam Islam persusuan. Bahkan di masa Rasulullah SAW ada orang-orang Badui yang datang menawarkan siapa yang mau disusui anaknya, karena dia mampu untuk menyusui anaknya. Maka dia mengambil anak-anak dari kota disusui di kampung, dibayar. Apa namanya? Ya bayaran atau ujrah. Maka ini yang dicerai tadi, kalaupun kamu sudah tidak anggap dia istrinya karena memang bukan istrimu lagi, tetapi paling tidak dia statusnya sama dengan wanita-wanita yang menyusukan anak-anak orang lain. Dan sekarang dia menyusui anakmu, ya kamu berikan ujrahnya. Jadi sama-sama berkewajiban bapak dari si anak tersebut untuk memberikan nafkah. Hanya saja istilahnya berbeda. Kalau masih jadi istri, ya bukan imbalan susuan, itu nafkah cukup. Nafkah kepada sang istri. Tetapi kalau sudah cerai, kamu tetap berikan uang itu sebagai imbalan susuannya. Sebagai imbalan susuannya. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wala tukallaf nafsun illa wus'aha aw la tukallafu nafsun illa wus'aha fala yukallaf al-faqir, tidak dibebani seseorang kecuali sekesanggupannya. Tidak dibebani kecuali sekesanggupannya. Kalau fakir tidak mampu, dia berikan semampunya. Jangan menuntut lebih. Jangan sang wanita yang sudah ditalak ini, kamu harus bayar ongkos susuannya sekian juta. Dia gak mampu. Maka sewajarnya saja. Atau semampunya. Wala man lam yajid syai'an minan nafaqah hatta yajid. Atau kalau dia tidak mampu, tunggu sampai mampu. Jangan memaksakan. La tudarra walidatun biwaladiha. Aila yahil an tudarra alwalidah bisabib waladiha. Artinya tidak boleh menjadikan sang ibu menjadi susah gara-gara anak yang menyusuinya. Atau lebih tepatnya gara-gara suaminya, bekas suaminya yang tidak bertanggung jawab. Imma antamna min irda'ihi. Bagaimana membuat madarat sang ibu yang menyusui? Imma diambil bayinya dalam keadaan masih menyusui. Haram. Haram. Bahkan para ulama menyatakan jangankan manusia, menjual hewan ternak, kambing, sapi, kalau dia memiliki anak yang masih menyusui, tidak boleh dipisah. Beli ibunya, harus beli anaknya sekalian. Beli anaknya, harus beli ibunya sekalian. Qanibina azakumullah, binatang datang ternak, tidak boleh dipisahkan antara ibu dengan anaknya. Apalagi manusia. Qanibina azakumullah, maka para suami yang menceraikan istrinya, jangan kemudian semena-mena mengambil bayi yang masih menyusui dari ibunya. Ada haram, tidak dibolehkan. Itu masih hak sang ibu. Masih hak sang ibu. Maka kamu biarkan dia dan kamu berikan nafkahnya. Berarti membuat madarat, yang Allah katakan jangan kamu bikin madarat ibu dari si anak tadi. La tudarra, aw la tudarra walidatun biwaladiha. Jangan sang ibu mendapatkan kerugian karena anaknya. Apa maknanya? Yani kalau dihalangi anaknya untuk disusui. Aula tu'ta ma yajib, atau tidak diberi nafkah padahal sang bapak mampu memberikan nafkah. Wal kiswah awil ujrah, tidak memberikan bayaran, tidak memberikan ongkosnya, tidak memberikan imbalannya. Ini juga kedzaliman, menyusahkan wanita tersebut. Demikian pula sebaliknya. Wala mauludun lahu biwaladi. Jangan pula bapaknya dibikin susah. Bagaimana? Bi antam tani' min irda'ihi ala wajhil madarrah lahu. Bagaimana merugikan bapaknya? Sang ibu berkata, ini bayimu, saya enggak akan susui dia. Terserah kamu, apa kamu bisa nyusui? Jadi dia sombong, merasa bahwa dia wanita punya susu, laki-laki tidak punya susu. Apa bisa kamu menyusui anakmu? Ini juga membuat madarat. Kata Allah jangan. Jangan membuat madarat bapak dari anak itu. Jangan pula membuat madarat ibu dari anak itu. Atau ziyada anil wajib. Atau memeras. Sang wanita ini memeras bekas suaminya. Harus bayar sekian, harus bayar sekian, harus bayar sekian. Terus. Tidak berhenti. Bahkan sampai 2 tahun masih lebih. Masih meminta lagi. Karena merasa masih menyusui. Dan sengaja diperpanjang susuannya. Ini juga yudar. Membuat madarat. Wa nahwi dhalika min anwa'id darar. Dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk madarat. Wa dalla qawluhu mauludin lahu annal walad li'abih. Dan ini dalil bahwasanya kata atau kalimat yang Allah sebutkan menjuluki bapaknya dengan apa? Dengan al-mauludilahu. Bapaknya dijuluki oleh Allah al-mauludilahu. Apa makna al-mauludilahu? Yang lahir miliknya, yang lahir untuknya. Artinya sang anak milik bapaknya. Sang anak milik bapaknya. Nasabnya kepada bapaknya. Karena Allah yang sebut bahwa anak itu mauludun lahu. Maulud lahu. Apa makna lahu? Miliknya. Milik sang suami. Annal walad di abi. Tidak boleh merubah. Tidak ada nasab kepada perempuan, nasab itu kepada laki-laki. Li'annahu mauhub lahu, karena sang laki-laki itulah yang diberi oleh Allah anak-anaknya. Wa li'annahu min kasbihi, dan karena itu adalah dari usaha bapaknya, anak itu lahir dari upaya bapaknya. Falidzalika jazalahul akhd min malih, oleh karena itu boleh dia mengambil dari hartanya. Dari harta siapa? Harta anaknya. Bapaknya datang mengambil harta dari anaknya, boleh. Ketika ada anak yang lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapakku begini, begini, begini, begini, jadi mengambil hartanya. Kata Nabi SAW, kamu dan hartamu milik bapakmu. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Qanibina azakumullah. Dalilnya apa? Ayat ini. Mauludilahu, itu adalah miliknya. Anak itu milik sang bapak. Qala, falidzalika jazalahul akhd min malih, oleh karena itu sang bapak boleh mengambil harta dari anaknya. Radhiya aw lam yarda, apakah anaknya ridho atau tidak ridho, boleh diambil oleh bapaknya. Bi khilafil um, berbeda dengan ibu. Tidak bisa demikian. Dan tidak bisa dia mengambil sayangannya dari anaknya, tidak bisa. Kecuali dengan keridhaan. Wa qawluhu wa 'alal waris mithlu dhalik, ay 'ala waris at-tifl idza 'adamil ab. Artinya kalau anaknya mewarisi ketika tidak ada bapaknya, wa kana at-tifl laysa lahu mal, kalau anak itu tidak memiliki harta, mithla ma 'alal ab min an-nafaqah lil murdi' wal kiswah, fadalla 'ala wujub nafaqatil aqarib al mu'sirin 'ala al qarib al warith al musir. Kalau dia tidak mampu, maka turun kepada ahli warisnya. Bapaknya tidak mampu, maka anaknya. Anaknya tidak mampu, maka anaknya lagi, ila akhirnya. Maka yang demikian dikatakan mislu dzalik, yakni seperti bapaknya terkena juga kewajiban. Kalau dia tidak mampu, maka anaknya harus memberikan. Ikhwan fillah na'azakumullah, dari sini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tadi bapaknya boleh mengambil dari anaknya. Kalau bapaknya meninggal, hartanya milik anaknya. Kalau bapaknya punya hutang, maka anaknya bertanggung jawab. Ini waris mithlu dzalik, sama seperti bapaknya. Kita akan teruskan insyaallah, kita akan rincikan insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.